Pernah nggak sih kamu menjalani satu hari aja tanpa mengeluh? Iya, satu hari tanpa komplain sedikit pun. Ayo, kalau belum pernah, mau nggak kita coba? I challenge you. Ya, saya ingin men-challenge kamu semua dari sejak kamu menonton video ini sampai 24 jam ke depan, jangan komplain, jangan mengeluh sama sekali. Nah, kenapa saya menantang kamu tentang hal ini? Karena mengeluh itu adalah penyakit kronis yang bisa menggerogoti kebahagiaan dalam hidup kamu. Kedengarannya sih sesuatu yang wajar ya. Setiap manusia kan pasti dong berkeluh kesah. Tapi kalau kamu membiarkan itu terjadi terus-menerus, apalagi dengan dosis yang terus meningkat setiap harinya, bahaya. Bisa-bisa kamu gak sadar bahwa kamu sedang mensabotase hidup kamu sendiri. Ada istri yang mengeluhkan kehidupannya dan gak bisa nerima penghasilan suaminya. Ada juga suami yang mengeluhkan nasibnya karena merasa istrinya ngomel terus dan gak dukung. Ada juga keluarga yang mengeluhkan tentang anak-anaknya yang susah banget diatur dan gak sepinter dan gak senurut anak-anak temennya. Ada juga nih yang mengeluhkan nasibnya karena bertahun-tahun hidupnya segitu-gitu aja. Ada juga yang mengeluh karena sampai sekarang masih jomblo. Ada juga yang mengeluh karena pekerjaannya terlalu sibuk. Bahkan gak sedikit juga nih orang-orang kaya pun mengeluhkan keuangannya karena gak sekaya teman-teman lainnya. Nah, kadang salah satu cara terampuh untuk tidak mengeluh adalah dengan melihat orang yang di bawah kamu, bukan membandingkan dengan yang di atas kamu. Kadang cara terampuh untuk bisa mengurangi keluhan adalah dengan sadar. Sadar akan apa yang kita ucapkan, lalu berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan buang perlahan. Ingat, hidup itu akan selalu penuh dengan ujian, tapi mengeluh itu hanya akan membuat kamu lemah. Setiap ujian hidup itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dilewati dengan ikhlas dan lapang hati. So, kita coba ya. Setidaknya kita mulai selama 24 jam ke depan, dari sejak kamu nonton video ini, sampai 24 jam nanti, cobalah untuk sadar. No complain, gak boleh komplain sedikit pun. Baik itu komplain yang ada di pikiran, ataupun komplain kepada orang-orang di sekitar kamu. Oke? Ingat ya, kalau begitu kata itu terucapkan, sadar, tarik nafas yang dalam, dan hembuskan nafasnya. Pikirkan hal-hal yang baik. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.